Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilah fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmati beliau, babun hal yu'inu 'abdahu, bab apakah seseorang itu membantu budaknya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, pertanyaan yang demikian barakallahu fikum itu akan muncul tayyib bagi para majikan-majikan yang ataupun para tuan barakallahu fikum yang merasa lebih tinggi ya dari budaknya, pelayannya ataupun pembantunya. Apakah dengan ketinggian posisi tersebut ya, apakah dengan ketinggian derajat dia tersebut itu menjadi penghalang bagi dia untuk membantu budaknya ataupun membantu pelayannya atau yang semisal dengannya. Ya. Apakah tindakan yang demikian itu akan menurunkan derajatnya? Apakah tindakan yang demikian itu akan barakallahu fikum merendahkan pamornya? Maka dijawab di dalam hadis ini, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam, telah memberitakan kepada kami Adam. Adam di sini siapa? Abdul Wahid. Adam bin Abu Iyas barakallahu fikum. Thiqatun. Qala haddatsana Syu'bah, berkata Adam telah memberitakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah bin siapa? Johan. Siapa nama hijrah itu? Abu Zubair. Iya. Syu'bah bin Hajjat, kunyahnya Abu Buston menggunakan waw. Masya Allah. Saiful Abu Bustom menggunakan ba. Iya. Bukan Wustom tapi menggunakan Bustom, ba. Amirul Mukminin fil hadis. Qala haddatsana Abu Bishr, berkata Syu'bah telah memberitakan kepada kami Abu Bishr. Abu Bishr namanya adalah Ja'far ibnu Iyas. Ya. Baik. Siqatun. Beliau rawi yang siqah. Min asbatin nas fi Sa'id ibni Jubair. Baik. Terkait dengan Abu Bishr di sini barakallahu fikum, ada beberapa catatan. Yang pertama, riwayatnya dari Mujahid. Ya. Riwayatu Abu Bishr atau Abi Bishr an Mujahid. Su'ila Yahya ibnu Sa'id. Yahya ibnu Sa'id ditanya tentang riwayat Abu Bishr dari Mujahid. Qal, Yahya bin Sa'id mengatakan, kana Syu'bah yudha'ifuhu. Kana Syu'bah yudha'ifu hadith Abi Bishr an Mujahid. Qala ma sami'a minhu syai'an. Baik. Syu'bah menyatakan bahwasannya Abu Bishr barakallahu fikum ketika meriwayatkan dari Mujahid maka lemah, dikarenakan Abu Bishr tidak mendengar dari Mujahid barakallahu fikum. Baik, sehingga ketika Anda mendapati Abu Bishr meriwayatkan dari Mujahid maka lemah sanadnya barakallahu fikum. Di situ ada inqita walaupun Abu Bishr fi dzatihi thiqah. Sekarang kita lihat apakah riwayat ini dari riwayatnya Abu Bishr dari Mujahid. Qal, Abu Bishr mengatakan, sami'tu Sallam ibn Amr yuhaddis. Saya mendengar Sallam ibn Amr, beliau menceritakan. Barakallahu fikum. Ternyata yang diriwayatkan oleh Abu Bishr bukanlah Mujahid, sehingga sanadnya di sini aman. Sallam ibnu Amr ayyashkuri. Sallam ibnu Amr ayyashkuri. Alif lam ya shin kaf ra ya. Al-Yashkuri. Qala al-Hafid, al-Hafid Ibnu Hajar menyatakan makbul. Dia adalah rawi yang makbul. Makbul menurut al-Hafid apa maksudnya? Abu Abdillah. Hah? Hasan bisyawahidihi? Lah. Yuda. Makbul menurut Al-Hafidh apa maksudnya Yuda? Abu Hazim. Loh, ini bolak-balik ini faedahnya ini. Barakallahu fikum. Hah? Makbul menurut Al-Hafidh apa maksudnya Abu Isa? Apa? Diterima jika ada penguatnya. Kalau tidak ada? Hah? Tayyib labas. Maksudnya adalah makbul intu bi. Iya. Diterima riwayatnya kalau ada yang menguatkan. Sehingga kalau tidak ada yang menguatkan riwayatnya maka ditolak. Iya, dilemahkan barakallahu fikum. Itu ibarah yang benar. Beliau menceritakan an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seseorang yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rojulun di sini mubham, tidak diketahui siapa orangnya. Baik. Dalam ilmu hadis, kasus yang demikian apa hukumnya? Ubaid, apakah dilemahkan riwayat ini dikarenakan di situ ada seorang rawi yang mubham, belum jelas siapa orangnya? Tidak dilemahkan, kenapa? Taib, ahsanta. Iya, dikarenakan yang mubham di sini adalah sahabat Nabi. Iya. Jahalatu sahabah la tadur, itu kaidahnya. Iya. Kemajhulan seorang sahabi barakallahu fikum itu tidak memudaratkan hadis. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga kalau yang majhul itu adalah pada tabaqatnya, pada tingkatnya para sahabah, maka tidak bermasalah pada sanadnya. Tetapi kalau yang majhul tadi di bawah tabaqatnya para sahabah, tabi'in atau atba'u tabi'in dan terus ke bawah, maka itu berbahaya. Ya. Hadisnya dilemahkan. Barakallahu fikum. Dikarenakan kemajhulan atau mubham rawinya. Barakallahu fikum. Ya. Kenapa ya ikhwan mereka membuat kaidah yang demikian? Karena as-sahabatu kulluhum udul. Semua para sahabat itu adil. Ya. Sehingga tidak perlu dibahas dan dipertanyakan barakallahu fikum bagaimana kredibilitas mereka. Ya. Bagaimana keabsahan riwayat-riwayat mereka selama dipastikan kalau mereka adalah seorang sahabi. Paham ya ikhwan? Dai wa indi soal dan saya punya pertanyaan. Iya. Tayyib. As-suhba bimadha tathbutu? Yang namanya label sebagai sahabat Nabi itu dengan cara apa kita bisa menetapkannya? Bagaimana cara kita mengetahui ini sahabi, ini bukan? Hah? Man indahul jawab? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Faliyar fa'iyada. Angkat tangannya. Ayuhar rijal. Mana jagoannya ini? Masya Allah. Kak Musron. Tafadhal. Billy kok? Maksudnya? Itu ta'rif sahabah. Yang namanya sahabi itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal di atas keimanannya. Nah, untuk mengetahui itu bagaimana caranya? Ah. Man indahul jawab? Siapa yang punya jawaban? Untuk tahu ini sahabi atau bukan, gimana caranya? Mana? Ini sudah dibahas harusnya pelajaran ini. Loh. Kok malu-malu? Lukman. Apa? Dengan melihat sirah, buku sejarah gitu ya. Dilihat, oh ini sahabi, gitu ya. Dengan melihat tarikh. Labas. Ada lagi yang lain? Sarmid, Abul Mundir. Apa? Melihat buku Al-Isobah. Karya siapa itu? Al-Hafiz. Baik. Itu barakallahu fikum prakteknya. Tapi bagaimana cara mereka memasukkan seperti Al-Hafiz untuk menentukan ini sahabat atau bukan? Itu yang saya maksud. Apa jawab? Ada yang bisa? Ridwan? Baik. Labas, yaitu yang pertama al-iqrar, ya, pengakuan dari sahabat tersebut. Iya, barakallahu fikum. Dia menyatakan raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadza wa kadza. Barakallahu fikum. Iya. Atau ana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hal ini barakallahu fikum itu dipersyaratkan apa? Adanya imkanul luqi. Iya. Kemungkinan dia untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Dengan persyaratan yang demikian. Iya, sehingga tidak semata-mata klaim dan pengakuan menjadi sahabat Nabi langsung diterima. Tapi apa? Harus dibuktikan dengan apa? History. Iya, sejarah. Mungkin atau tidak orang ini berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena barakallahu fikum, cukup banyak kasus yang terjadi pihak-pihak yang mengaku sebagai sahabat Nabi dalam keadaan jarak dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mafaz, ya, mafawis, sangat jauh barakallahu fikum. Ya toh? Seperti contohnya yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi adalah Rotan al-Hindi. Iya. Dia ini mengaku sebagai sahabat Nabi dalam keadaan jarak dia dengan masa kenabian itu barakallahu fikum sampai 300-an tahun. Mungkin? Barakallahu fikum, enggak mungkin. Iya. Hai. Ada lagi yang bisa menambahkan? Rahmat. Tansisul a'immah. Iya. Ada seorang imam yang mu'tabar memberikan nas bahwasanya fulan ini adalah sahabi. Ada lagi yang lain? Yang lebih gamblang, yang lebih jelas daripada itu? Hah? Ada? Al istifadhah. Kemasyhuran. Iya, seperti Abu Bakar, Umar, ya Utsman, Ali itu masyhur. Ya toh? La yus'al, tidak perlu lagi ditanyakan. Mereka masyhur, dikenal sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya ikhwan? Baik. Labas barakallahu fikum. Qala sahabat Nabi tersebut menyatakan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ariqakum ikhwanukum fa ahsinu ilaihim ista'inuhum 'ala ma ghalabakum wa a'inuhum 'ala ma ghulibu. Nabi menyatakan ariqakum ikhwanukum, budak-budak kalian itu sebenarnya juga masih saudara-saudara kalian. Iya. Fa ahsinu ilaihim, maka hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka. Ista'inuhum 'ala ma ghalabakum. Silakan kalian minta tolong kepada budak-budak tadi kalau memang kalian merasa berat melaksanakan tugas-tugas kalian. Wa a'inuhum 'ala ma ghulibu. Namun, ya, kalian juga membantu mereka kalau mereka merasa keberatan. Barakallahu fikum. Ya, sehingga apa? Sama-sama enaknya. Gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Al-muadzin yu'adzin awalan. Baik, kita lanjutkan. Hadis ini barakallahu fikum, kalau ditinjau dari sisi sanadnya, isnaduhu, dhaif. Iya, dikarenakan Salam Ibnu Amr dia rawi yang maqbul. Namun barakallahu fikum lahu syawahid. Hadis ini memiliki penguat dari hadisnya Abu Dzar yang kita baca pada pertemuan sebelumnya. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga bisa dikatakan yuhassan, ya, dihasankan bisyawahidihi dengan penguat-penguatnya. Barakallahu fikum. Tayyib, hadis ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasannya perbudakan, ya, itu tidaklah menghapuskan hukum persaudaraan. Ya, entah persaudaraan sesama manusia, ya, ditinjau dari sisi barakallahu fikum kita itu sama-sama anaknya Nabi Adam, ya. Atau barakallahu fikum kalau yang menjadi budak itu adalah seorang muslim, ya, maka barakallahu fikum dia juga merupakan saudara kita, yaitu saudara seiman dan seislam, ya. Sehingga kalau budak itu merupakan seorang muslim, maka persaudaraan kita dengan dia diperkuat dengan dua sisi. Yang pertama, dari sisi sama-sama keturunan Nabi Adam. Yang kedua, dari sisi agama. Paham ikhwan ya? Taib. Namun kalau budak tersebut agamanya adalah non-muslim, barakallahu fikum, maka kita juga diminta untuk tetap menghargai mereka. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Karena di sini Rasul mengatakan, ariqakum ikhwanukum. Ya, budak-budak kalian itu adalah saudara kalian sendiri. Sehingga lafadznya umum. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga ini menunjukkan apa yang pernah kita sebutkan. Barakallahu fikum. Bahwasannya Islam, ya, adalah agama yang sangat menghargai hak asasi manusia. Ya. Walaupun dia statusnya sebagai seorang budak, barakallahu fikum, Islam masih memberikan, ya, penghormatan kepada mereka, barakallahu fikum. Dari sisi, ya, masih disikapi budak tersebut sebagai seorang manusia, bukan hewan, ya, dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih minum, ya, sama dengan apa yang kita kenakan, apa yang kita makan dan apa yang kita minum, barakallahu fikum. Baik. Dan bimbingan yang demikian, barakallahu fikum, itu hanya terdapat di dalam Islam. Iya. Baik. Adapun al-adyan, agama-agama yang lainnya selain dari Islam, barakallahu fikum, mereka dalam mensikapi para budak, ya, seperti mensikapi hewan. Ya, tidak ada harganya sama sekali. Barakallahu fikum. Bahkan lebih parah. Ya, dikasih makanan-makanan yang menjijikkan. Ya, makanan-makanan yang tidak layak. Pakaian tidak dikasih. Ya, ya, tidak pakai pakaian. Barakallahu fikum. Sehingga mereka merasakan teriknya panas matahari. Panasnya kepanasan. Dinginnya kedinginan. Barakallahu fikum. Ya, sehingga ya tidak lebih ubahnya mereka itu seperti para hewan, barakallahu fikum. Tetapi di dalam Islam, tayyib, para budak masih tetap diberikan haknya, barakallahu fikum. Tayyib. Dan di dalam hadis ini juga memberikan faedah kepada kita, boleh bagi kita untuk meminta bantuan, tayyib, kepada para budak tersebut, para pembantu ataupun para pelayan, barakallahu fikum. Dan itu tidaklah menyelisihi tauhid. Paham ikhwan ya? Baik. Kalau kita butuh, ya silakan kita menggunakan jasa mereka. Barakallahu fikum. Ya. Selanjutnya qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Yahya ibnu Sulaiman ibni Yahya ibni Sa'id, Yahya bin Sulaiman Ibni Yahya, Ibni Sa'id, Abu Sa'id Al-Kufi. Saduqun yukhti'. Qala haddatsana Ibn Wahb. Berkata Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahb. Iya, Abdullah Ibn Wahb, siqah taqaddam. Qala akhbarana Amr. Berkata Ibn Wahb telah mengabarkan kepada kami Amr. Amr Ibnul Haris. Amr Ibnul Haris Ibn Ya'qub Al-Ansari. Maulahum Al-Misri. Abu Umayyah. Tayyib, siqatun faqihun hafizun. Siqatun faqihun hafizun. An Abi Yunus. Dari Abu Yunus. Abu Yunus namanya adalah Sulaim Ibnu Jubair. Sulaim Ibnu Jubair. Maulah Abi Hurairah Al-Misri. Sulaim Ibnu Jubair Maulah Abi Hurairah Al-Misri Thiqatun. An Abi Hurairata, dari sahabat Abu Hurairah, annahu qal, beliau menyatakan, a'inu al-amila min amalih, fa inna amilallahi la yakhibu, yakni al-khadima. Abu Hurairah menyatakan, bantulah orang-orang yang bekerja dari pekerjaannya. Ya. Yang dimaksud dengan al-amil di sini disebutkan dalam penafsiran oleh beliau adalah al-khadim. Ya. Yaitu bantulah pelayan-pelayan kalian. Ya. Pembantu-pembantu kalian itu ya dibantu. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Jangan mentang-mentang statusnya sebagai pembantu dan kita sebagai majikan. Barakallahu fikum berarti apa? Sudah lepas tangan sama sekali. Iya. Tidak mau sedikit pun barakallahu fikum membantu atau memegang pekerjaan pembantu atau pelayan kita. Ya. Walaupun kita melihat pembantu kita atau pelayan kita tadi sudah kewalahan dan sudah kecapean. Ikhwan ya. Barakallahu fikum. Faedah hadis ini akan lebih bermakna dan lebih berarti barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Pada situasi dan kondisi sebagaimana pernah kita gambarkan. Ya. Baik, seorang majikan punya rumah besar, ya, pada saat bulan suci Ramadan mendekati hari raya semua pembantu pada pulang. Iya, sehingga yang tersisa cuman Mang Ujang gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga dia harus mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan teman-temannya tadi yang pulang. Iya. Yang seharusnya tugasnya Mang Ujang ini cuma cuci mobil, gara-gara teman-temannya pulang, akhirnya apa? Dia harus mengerjakan itu semua. Ya, dan Anda sebagai majikan, barakallahu fikum, harusnya bisa memahami. Ya, jangan gengsi, jangan merasa malu untuk kerjasama dengan Mang Ujang. Gitu, Pak Homi Ivan ya. Hey, barakallahu fikum. Ya sudah, Mang, kita bagi tugas. Ya. Kebetulan tahun ini saya nggak pulang kampung, ya sudah, kita bagi tugas, gitu ya. Baik. Bagian depan sampai tengah Mang Ujang yang kerjakan, bagian belakang ya, tengah sampai belakang biar saya yang beresin, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu yang baik. Barakallahu fikum. Karena beliau menyatakan fa innal amilallahi la yakhib. Seorang yang barakallahu fikum membantu ya pekerjaan seorang pelayan karena Allah, dia tidak akan rugi. Paham ya, Fan ya? Baik. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. As-sa'il yaqul, ada yang bertanya, sahabat siapakah yang pernah dijelma oleh malaikat Jibril? Maksudnya malaikat Jibril menjelma menyerupai wajahnya. Siapa? Siapa yang tahu? Taib, Dihya Al-Kalbi. Iya, taib. Sahabat ini dikenal dengan ketampanan wajahnya. Barakallahu fiik. Sehingga malaikat Jibril kalau turun ke bumi dan menjelma sebagai manusia, biasanya pinjem mukanya Dihya Al-Kalbi. Barakallahu fiikum. Maksudnya menjelma dengan mukanya beliau. Bagaimana cara kita untuk memilih teman yang baik? Dan bagaimana cara kita untuk menilai teman itu adalah teman yang baik? Barakallahu fikum. Ya. Baik. Ya, teman yang baik barakallahu fikum, Anda bisa melihat dengan ya tindak tanduk dia barakallahu fikum sehari-hari. Ya. Bagaimana belajarnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana sopan santunnya barakallahu fikum. Iya. Baik. Namun apabila Anda ingin lebih mendalami karakter teman Anda tadi, barakallahu fikum, Anda melakukan perjalanan bersama dia. Gitu ya. Baik, pulang bareng. Barakallahu fikum. Pada saat safar itu karakter orang sebenarnya akan tersibak, gitu ya. Akan tersingkap. Apakah dia ini memang merupakan orang-orang yang barakallahu fikum memiliki solidaritas yang tinggi atau merupakan orang yang egois? Ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Itu yang disebutkan oleh mereka para ulama. Iya. Di dalam safar barakallahu fikum karakter seorang itu akan terlihat jelas. Apakah dia orang yang egois atau dia orang yang memang barakallahu fikum sangat perhatian dengan temannya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ketika safar gitu ya, barakallahu fikum. Tayyib. Mampir di sebuah tempat. Barakallahu fikum. Antum rogo kantong. Aduh. Iya. Uang saya kemana tadi ya? Paham ya? Tayyib. Iya. Ya, akhi. Antum tadi lihat enggak uang ana? Wah, enggak tahu ya. Iya. Di mana emang antum taruh? Tadi di kantong. Enggak tahu, kayaknya mungkin ketinggalan atau jatuh. Udah lapar ini. Ya sudah, sabar saja. Gitu ya. Dalam keadaan dia sedang enak makan roti, gitu ya. Barakallahu fikum, makan nasi bungkus. Wah, enak nih. Enaklah, namanya juga nasi ayam, gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Wah, ternyata teman ini kelihatan. Iya, barakallahu fikum. Ternyata dia adalah orang yang egois. Iya, tahu temannya kehilangan uang, barakallahu fikum. Dia enak makan-makan, tidak ngasih temannya. Paham kan ya? Baik, dari situ Anda bisa menilai. Wah, berarti ini kurang bagus. Gitu ya, teman yang egois. Sudah, barakallahu fikum. Anda ketika pulang ke pondok pesantren dapat lagi, kayaknya ini anaknya baik ini, gitu ya, teman lagi, Anda ajak pulang bareng, yuk kita pulang bareng, gitu ya, ketika liburan, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Anda bisa menguji dia, gitu ya, bagaimana sikap solidaritas dia dan kepedulian dia dengan temannya, barakallahu fikum. Gitu ya, barakallahu fikum. Ketika dia sedang minum, barakallahu fikum, minum apa? Hah? Minum Mizon gitu ya. Wah, enak nih Mizonnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya enak, ana udah belikan antum satu ini. Wah, lumayan ini. Sudah ada tanda-tanda kebaikan gitu ya. Barakallahu fikum. Ketika mampir di warung makan, barakallahu fikum, enggak usah, akhi, ana yang bayar, ya. Antum makan saja. Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu sudah menjadi tanda barakallahu fikum. Namun, ada catatan. Apa itu, ikhwan? Ya, antum juga harus paham. Iya. Kalau teman Anda memperlakukan Anda demikian, barakallahu fikum, harusnya Anda juga membalas. Iya. Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada seorang yang berbuat kebaikan kepada Anda, maka Anda balas kebaikannya. Iya. Fa illam tajidu ma kafaitumuh. Iya. Barakallahu fikum, fadu'ulah. Kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa membalas kebaikannya, paling tidak kalian mendoakan. Paham ikhwan ya? Sehingga barakallahu fikum, ketika Anda mengetahui ada teman yang demikian karakternya, teman yang sangat royal, teman yang sangat baik, iya. Tayyib, barakallahu fikum, kalian jangan mengambil kesempatan. Iya. Dalam artian apa-apa mengandalkan dia. Karena kalian tahu karakter teman ini orang yang enggak enakan. Paham ikhwan ya? Tayyib, apa-apa dia yang belikan, apa-apa dia yang bayar, barakallahu fikum. Yang namanya manusia itu tetaplah manusia, barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Sampai nanti pada waktunya, barakallahu fikum, dia juga akan merasa, ya kok saya terus ya jadi bulan-bulanan si fulan ini. Kalau jalan sama si fulan, mesti goceknya saya yang selalu keluar, gitu ya. Padahal dia juga punya apa? Punya uang yang banyak, tapi enggak mau keluar. Barakallahu fikum. Paham ya, Fan ya? Baik. Maka kita sebagai seorang teman, kalau sudah punya teman yang demikian, harusnya apa? Dijaga, barakallahu fikum. Iya. Jangan biarkan dia terus yang mentraktir kita. Tapi apa? Kita juga sekali-kali mentraktir di dia, barakallahu fikum. Iya. Baik. Kalau dia tadi belikan kita nasi bungkus, gantian ada yang jualan buah-buahan, kita belikan. Tafadhol ya, akhi, antum makan. Ikhwan ya. Kalau masing-masing pihak melakukan hal yang sama, barakallahu fikum, persahabatan itu akan langgeng. Paham ya, ikhwan? Iya. Hei, barakallahu fikum. Paham ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah budak itu butuh bayaran juga sama seperti pembantu rumah tangga, barakallahu fikum? Yang namanya budak itu milik tuannya, barakallahu fikum. Iya. Baik, sehingga mereka tidak mendapatkan upah, melainkan hanya dicukupi kebutuhannya saja. Iya. Makan, minum, barakallahu fikum. Pakaian, iya. Baik. Itu hak mereka. Beda dengan pembantu. Kalau pembantu, mereka adalah orang merdeka namun menawarkan jasa sehingga ada haknya untuk mendapatkan upah, barakallahu fikum. Iya. Namun secara Islam kita tetap dianjurkan iya memberikan barakallahu fikum sangon ataupun uang untuk para budak tadi, barakallahu fikum. Apakah air asin bisa menghilangkan sihir dan santet? Wallahu a'lam. Iya, yang bisa menghilangkan sihir dan santet itu adalah ar-ruqyah. Iya, dengan ruqyah yang syar'iyah, barakallahu fikum. Adapun dengan perantara air asin, wallahu a'lam. Ini sering pertanyaan demikian. Iya. Terjadi kles sama-sama teman, akhir itu saya itu saling menghajar, ya. Saling memboikot, ya, saling barakallahu fikum melengos, ya, saling pasang muka singa, muka masem, ya, barakallahu fikum, biasa untuk terjadi, Iya. Jangankan pada diri Anda, pada para sahabat Nabi juga hal yang demikian terjadi. Cuman apa Ikhwan? Bedanya kalau di kalangan para sahabat Nabi itu enak. Iya. Kalau sudah didamaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah plong, enggak ada yang membekas di hati mereka. Iya, akur lagi, teman lagi, barakallahu fikum. Lai. Paham Ikhwan ya? Namun repotnya, iya, di kalangan kita barakallahu fikum ketika sudah ada yang berusaha mendamaikan, masih masing-masing pihak ngotot, ya, masing-masing pihak merasa yang benar dan dia yang salah, barakallahu fikum. Baik, akhirnya apa? Ya terus terjadilah barakallahu fikum pertikaian tersebut. Iya. Baik. Seperti di sini, temannya yang satu sudah berusaha minta maaf. Ya, sudah berusaha untuk mengajak baikan, damai. Namun teman yang lain barakallahu fikum justru memperpanjang masalah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Afwan ya akhi, ya. Kalau memang ana salah pada kejadian kemarin, ana minta maaf, ya. Ana khilaf gitu ya. Ah, ente itu memang sudah biasa mengejek saya. Biasanya demikian. Ya. Bercanda akhirnya apa? Mengejek temannya, temannya tersungging. Kan ya? Akhirnya apa? Ya masuk ke dalam hati. Ya, saya tidak akan memaafkan kamu sampai seekor unta masuk ke lubang jarum. Ingat ya? Baik. Wah, ini sebuah ibarah yang sangat mustahil gitu ya, menggunakan ibarah Al-Qur'an tapi untuk hal yang salah barakallahu fikum. Ya sudah. Iya, yang penting Anda barakallahu fikum sudah berupaya untuk berdamai, meminta maaf. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan, barakallahu fikum, maka tanggung jawab Anda sudah selesai. Tinggal yang menanggung dosa adalah teman Anda sendiri yang tidak mau memaafkan. Barakallahu fikum. Apakah boleh bagi kita hormat kepada bendera? Tidak boleh. Barakallahu fikum. Apa makna dari maulahum sudah kita jelaskan. Maula itu artinya mantan budak. Iya. Seorang budak kemudian dibebaskan oleh sebuah kaum atau seorang person, maka barakallahu fikum dia secara status menjadi orang merdeka, namun walaknya loyalitasnya kepada orang yang memerdekakan. Barakallahu fikum. Bagaimana jika ada seorang yang sering berbuat baik kepada kita, kemudian kita ingin membalasnya, malah dia menolaknya. Lalu bagaimana sikap kita? Barakallahu fikum. Iya, kita cari. Iya, dari sisi yang lain. Iya, kalau dia biasa melakukan kebaikan kepada kita dengan cara memberikan, iya, barakallahu fikum, barang-barang gitu ya, atau sering mentraktir kita, barakallahu fikum. Ketika kita ingin balas mentraktir dia, dia tidak mau. Paham Ikhwan ya? Ketika kita ingin barakallahu fikum memberikan dia sesuatu, dia tidak mau. Maka kita cari cara yang lain. Paham Ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Ya apa saja? Yang Anda lihat teman Anda tadi membutuhkan hal tersebut. Paham Ikhwan? Baik. Barakallahu fikum. Yang penting kita sudah berupaya menunjukkan kepada dia kita bukanlah orang yang memanfaatkan karakternya. Paham Ikhwan ya? Baik, aji mumpung punya teman yang loyal, punya teman yang barakallahu fikum dermawan gitu ya, sehingga dimanfaatkan, dicor terus ya. Ketika ada apa-apa bilang ke dia. Ingat Ikhwan, manusia tetaplah manusia. Iya. Paham Ikhwan ya? Manusia itu kalau sering dimintai, mesti lama-lama akan ada apa? Rasa apa? Jengkelnya. Iya, sebaik apapun dia. Paham Ikhwan ya? Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, semakin sering kita minta kepada Allah, semakin sering kita bermunajat kepada Allah, Allah makin senang dengan kita. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita enggak pernah minta kepada Allah, Allah marah sama kita. Manusia beda. Semakin sering kita datang ke pintu dia, semakin sering kita minta tolong dia, semakin sering kita minta bantu dia, lama-lama dia jengkel juga. Orang satu ini gimana ya? Gitu ya. Barakallahu fikum. Lama-lama ya akan timbul barakallahu fikum perasaan yang tidak enak. Paham Ikhwan ya? Baik. Bukan berarti kita suuzon barakallahu fikum dengan teman kita. Cuman kita berupaya menjaga ya, agar supaya persahabatan nanti tetap langgeng barakallahu fikum. Apa hukum makan dan minum sambil berdiri barakallahu fikum? Di situ ada khilaf di kalangan para ulama tentangnya. Wallahu taala alam bisawab alladzi indi barakallahu fikum annahu makruh. Iya, bahwasanya hal tersebut makruh, mengumpulkan dua riwayat yang secara zahir barakallahu fikum ada kontradiksi padanya. Iya, dalam satu sisi Rasul melarang, dalam sisi yang lain beliau barakallahu fikum melakukan. Iya. Demikian juga riwayat dari sahabat beliau barakallahu fikum. Sehingga sebagian mereka, diantaranya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengambil hukum wasat, pertengahan, yaitu makruh barakallahu fikum. Ketika malaikat Jibril menjelma menjadi dihya, apakah sahabat yang lain sudah meninggal? Belum barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafizakumullah.